kala, ada seorang raja yang arif bijaksana. Raja itu memiliki dua putri yang sangat cantik, bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Keduanya memiliki watak yang sangat berbeda. Sang kakak, Chandra Kirana, berwatak periang dan sangat ramah pada semua orang, sehingga ia dicintai oleh rakyatnya. Sebaliknya, sang adik, Dewi Galuh, lebih tertutup dan pendiam, sehingga seringkali menimbulkan kesan angkuh. Suatu hari, raja memanggil Chandra Kirana. Raja ingin mengabarkan bahwa Pangeran Inu Kertapati datang untuk melamarnya. Chandra Kirana sangat senang dan langsung menerima lamaran itu. Tetapi Dewi Galuh yang diam-diam juga menyukai Pangeran Inu Kertapati tidak senang dengan kejadian itu. Ia iri kepada kakaknya yang selalu beruntung dalam hidupnya. Selalu saja hal baik terjadi pada kakakku. Menyebalkan ya rasanya melihat kakakmu selalu mendapatkan yang terbaik. Aku bisa merubah nasibmu. Ini, berikan kelapa muda ini ke kakakmu. Namun, setelah kau berikan ini, jangan biarkan pangeran bertemu dengan kakakmu. Maksud nenek apa? Apa yang akan terjadi pada kakakku? Sudahlah, nanti juga kau tahu. Kau boleh berterima kasih padaku nanti. Suatu ketika, Dewi Galuh mendapat kesempatan berjalan berdua dengan Chandra Kirana di pantai. Ia pun menawarkan kelapa muda dari nenek kepada Chandra Kirana. Chandra Kirana tanpa curiga menerimanya dan langsung menenggak habis airnya. Dan tiba-tiba Chandra Kirana berubah menjadi seekor keong berwarna emas. Dewi Galuh tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak menyangka bahwa kakaknya akan berubah menjadi keong emas. Di tengah kepanikannya, ia mengingat kembali ucapan si nenek sihir. Setelah kau berikan ini, jangan biarkan pangeran bertemu dengan kakakmu. Ia bertekad untuk mencari Pangeran Inu Kertapati, karena mungkin hanya pangeranlah yang dapat menolong kakaknya saat ini. Dengan menunggangi kudanya, Dewi Galuh bergegas menuju ke tempat sang pangeran. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, Dewi Galuh sampai di kerajaan sang pangeran. Ia disambut hangat oleh pangeran yang belum mendengar kabar tentang Chandra Kirana. Akhirnya, Dewi Galuh pun menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya dengan penuh penyesalan. Pangeran awalnya sangat marah kepada Dewi Galuh. Tetapi ia tahu bahwa sekarang yang lebih penting adalah menemukan Chandra Kirana secepatnya. Akhirnya, mereka berdua pun pergi bersama-sama, menyusuri seluruh area pantai dan pelabuhan di sekitar area kedua kerajaan. Sementara itu, di sisi pantai yang lain, seorang nenek mencari rumput laut. Saat ia sedang menyusuri pantai, matanya menangkap kilau cahaya yang ternyata berasal dari seekor keong emas. Karena keong itu terlihat sangat cantik, nenek itu pun membawanya pulang. Dibersihkannya keong emas dan ditaruhnya di wadah yang cukup besar. Nenek itu pun memberi makan keong emas sambil mengajaknya bicara. Aduh, cantik sekali kau keong emas. Kalau kau manusia, pastilah kau seorang putri. Kasihan sekali kau terdampar di pantai itu. Sepertinya ombak telah memisahkanmu dengan keluargamu ya. Tidak apa-apa. Sekarang kau bisa menemaniku dan aku akan merawatmu sebaik-baiknya. Si nenek kembali mencari rumput laut. Ia bekerja dari pagi hingga sore. Lalu dengan kondisi tubuh yang lelah, ia harus pulang ke rumah yang masih berantakan, dengan meja makan yang kosong. Walaupun begitu, ia tidak pernah mengeluh. Ia menjalani kehidupannya dengan sukacita. Keong Mas merasa berutang budi pada nenek baik hati itu. Akhirnya saat si nenek pergi bekerja, Keong Mas mencoba untuk beranjak dari tempatnya dan bertekad untuk membantu nenek mengurus rumahnya. Ternyata, walaupun ia telah berubah menjadi seekor keong, ia tetap mampu mengangkat benda-benda yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuhnya. Alangkah senangnya ia. Chandra Kirana yang berwujud keong mas pun membersihkan rumah nenek itu sambil menari kesana kemari. Ia juga memasak makanan yang enak untuk si nenek. Saat pulang, alangkah terkejutnya si nenek. Ia mendapati rumahnya bersih dan ada banyak makanan di meja makan. Ya Tuhan, siapakah yang melakukan ini semua? Keong Mas menyaksikan kebingungan si nenek dari tempatnya. Ia tersenyum senang karena tahu ia telah mampu membantu meringankan beban nenek baik hati itu. Hari-hari berlalu. Setiap hari, sepulang bekerja, si nenek selalu mendapati rumahnya sudah bersih dan ada banyak makanan di meja makannya. Ia ingin tahu siapa yang melakukan itu semua. Maka, pada suatu hari, ia pura-pura pergi bekerja, tetapi kemudian mengintip dari balik jendela. Tapa kagetnya si nenek ketika ia melihat keong masnya lah yang bergerak ke sana kemari. Keong kecil itu bisa menyapu lantai, mengelap meja, mencuci baju, mencuci piring, dan bahkan memasak. Si nenek benar-benar terpana dengan apa yang dilihatnya. Setelah semuanya selesai, nenek masuk ke rumahnya dengan takut-takut. Keong Mas, apakah benar yang aku lihat barusan? Aku masih tidak percaya. Keong Mas terkejut sekali, menyadari aksinya disaksikan oleh si nenek. Namun, ia tidak mau membuat nenek takut. Ia pun berusaha menemukan suaranya dan menjelaskan kepada nenek. Jangan takut, Nek. Aku hanya ingin membantumu. Kau bisa bicara? Ternyata iya, aku pun baru tahu. Siapakah kau sebenarnya, Keong Mas? Aku Chandra Kirana, Putri Sulung Raja. Astaga, hormatku kepada Tuan Putri. Kenapa Tuan Putri bisa sampai ada di sini? Juga tidak tahu mengapa ini terjadi. Aku sedang berjalan di pantai suatu hari dengan adikku. Hal terakhir yang aku ingat adalah meminum air kelapa. Lalu tiba-tiba aku berubah menjadi seperti ini. Dan ombak pun menghanyutkanku ke laut. Sungguh naas nasib Tuan Putri. Ya, aku sempat hampir putus asa, Nek. Tapi aku bahagia kok sekarang bisa hidup bersama nenek. Tapi tempatmu bukan di sini, Tuan Putri. Kita harus mencari cara untuk mengembalikanmu ke istana. Kalau aku kembali ke istana dalam wujud keong seperti ini, siapa yang akan percaya kepada aku? Berarti kita harus mencari cara untuk mengembalikanmu ke wujud asalmu, Tuan Putri. Apa nenek tahu caranya? Aku tidak percaya sihir. Sebelum hari ini, tentu saja. Tetapi aku pernah dengar kalau sihir hanya dapat dilemahkan oleh kekuatan cinta. Bagaimana caranya, Nek? Aku mendengar tentang pertunanganmu dengan Pangeran Inu Kertapati. Pangeran pasti kebingungan. Kiranya aku melarikan diri karena tidak mau menikahinya. Pasti ia sedih sekali. Aku rasa ia pasti sedang berjuang mencarimu saat ini. Kalau saja kita bisa membawanya ke sini, mungkin ia yang dapat menyelamatkanmu. Kalau begitu, aku akan berusaha untuk mencarinya dan mengabarkan keberadaanmu. Aku sungguh akan berhutang budi pada nenek. Akhirnya, sampailah Pangeran Inu Kertapati dan Dewi Galuh ke area pesisir yang merupakan tempat tinggal nenek baik hati. Saat mereka sedang menyusuri pantai, mereka bertemu dengan si nenek. Yang mulia, aku tahu apa yang kalian cari. Ayo, ikuti aku. Akan ku antar yang mulia ke gubukku. Nenek pun berjalan di depan dengan diikuti oleh Pangeran Inu Kertapati dan Dewi Galuh. Sesampainya di gubuk, nenek mempersilakan keduanya masuk. Kemudian, nenek mengangkat wadah yang berisi keong emas dan menaruhnya di atas meja. Aku yakin, pangeran sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Tuan Putri Chandra Kirana. Pangeran menatap keong emas itu dengan bingung. Perlahan-lahan, ia mengamatinya dengan seksama. Benarkah ini kau, Chandra Kirana? Ya, pangeran. Ini aku. Kakak, maafkan aku, kak. Aku tidak bermaksud merubahmu menjadi keong seperti ini. Sudahlah, tidak apa-apa, Galuh. Aku senang bisa bertemu kalian lagi. Sungguh malang nasibmu, Tuan Putriku. Aku akan melakukan apapun untuk membawamu kembali. Di luar dugaan semua orang, Keong Mas menjatuhkan diri dari tangan Pangeran Inu Kertapati. Dan kembali menjelma menjadi Chandra Kirana. Pangeran, Dewi Galuh, dan nenek menyaksikan kejadian itu dengan takjub. Chandra Kirana, syukurlah aku bisa bertemu denganmu lagi. Oh, pangeran, aku pun hampir putus asa. Akhir cerita, Pangeran Inu Kertapati memboyong Chandra Kirana ke kerajaannya. Tak lupa mereka mengajak si nenek untuk ikut serta tinggal bersama mereka. Tak lama setelah kejadian itu, Chandra Kirana dan Pangeran Inu Kertapati pun melangsungkan pernikahan. Dan tentu saja, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini.